Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.